mengenal Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi Muhammad, dan ilmu tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Yang kedua, mengamalkannya, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Wasalisatu ad-da'watu ilaih. Dan yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Warabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Sampai di sini kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wad-dalilu qauluhu taala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr." Yang artinya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, maka penulis rahimahullahu taala menyebutkan dalil akan 4 perkara tersebut. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Dan inilah salah satu tata cara beragama. Tidaklah mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Dan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis mengatakan dalilnya nya kembali kepada 4 perkara tersebut. Dalil 4 perkara tersebut yaitu ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah terhadap ilmu tersebut, dan sabar tatkala mendakwahkan ilmu tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Di sini kalau kita perhatikan surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri. Wow, di sini diterjemahkan demi masa. Dan wow wal 'asri dengan terjemahan demi masa itu adalah huruf untuk bersumpah di dalam bahasa Arab. Huruf bersumpah dalam bahasa Arab. Makanya para ulama mengatakan al-waw wawul qasam. Waw di sini wal 'asri itu adalah waw yang digunakan untuk bersumpah. Dan setiap lafal yang disebutkan setelah waw sumpah, maka dia diberikan harokat kasrah wal asri. Setiap waw atau setiap kata setelah waw sumpah, maka dia diberikan harokat kasrah yaitu wal asri. Sama seperti orang bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Setiap kata setelah huruf waw yang disebut dengan wawul qasam, waw sumpah, maka dia diberikan harokat kasrah. Kemudian huruf-huruf sumpah ada tiga, waw, kemudian ba, kemudian ta. Huruf-huruf bersumpah dalam bahasa Arab. Misalkan orang ingin bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi, kemudian billahi, kemudian tallahi. Huruf-huruf bersumpah dalam bahasa Arab ada tiga, al-waw, al-ba, dan at-ta. Sedangkan lam tidak masuk sumpah. Lam tidak masuk dalam kategori bersumpah atau huruf sumpah. Makanya kalau orang Banjar biasa mengucapkan ingin bersumpah, lillahi ta'ala aku kada berdusta. Nah, itu tidak benar. Ya, karena kenapa? Karena huruf lam bukan untuk bersumpah. Yang digunakan untuk bersumpah adalah waw. Wallahi aku kada berdusta. Billahi aku kada berdusta. Tallahi aku kada berdusta. Yang jadi yang benar adalah pakai waw atau ba atau ta, itu untuk bersumpah. Ya. Kemudian di sini disebutkan wal asri. Al asr, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal asri adalah al asr, yaitu yang artinya masa, adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan masa maka terjadi waktu. Terjadi hal-hal yang luar biasa dengan masa tersebut. Terjadi kebaikan dengan akibat masih ada masa, ada waktu. Terjadi dosa dan maksiat karena orang masih ada masa, ada waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang menunjukkan kepada kekuasaannya. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Ini perlu digarisbawahi, perlu dicatat, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan makhluk-makhluk yang menunjukkan kekuasaannya, seperti masa, masa, waktu, siang, malam, hari, bulan, tahun, menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, kekhususan milik Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kekhususan milik Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Seperti misalkan Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarannya. Wal qamari idza talaha, demi bulan jika bercahaya. Ini kekhususan milik Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita, makhluk-makhluknya tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Boleh hanya bersumpah dengan nama Allah. Seperti demi Allah, demi Rabb Ka'bah, demi zat yang menguasai manusia, demi raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh bersumpah dengan seperti itu. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah, misalkan demi ibu saya, demi mamaku yang melahirkanku, ini enggak boleh. Demi Rasulullah, enggak boleh. Hanya boleh dengan demi Allah saja. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, harus hanya dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, itu boleh. Adapun demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul innama ana bashar." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Beliau tekankan lagi, "Mislukum," seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu kepadaku, kata beliau. Maka tidak boleh. Maka sekali lagi, bersumpah dengan makhluk-makhluk hanya kekhususan milik Allah. Dan biasanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang memiliki, yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Seperti masa, ya, masa ini waktu yang di dalamnya ada siang, malam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Demi masa. Jadi ada beberapa poin tadi tentang demi masa, ya. Yang pertama, huruf-huruf sumpah sudah saya sebutkan. Yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluknya yang menunjukkan kepada kekuasaannya. Kekuasaannya. Seperti misalkan matahari, bulan, seperti misalkan juga dan juga yang mempunyai kedudukan. Seperti misalkan wattin, wazaitun, buah tin, buah zaitun, ada kedudukannya, ada manfaatnya. Ya. Waturi sinin dan bukit Tur Sina, ada kedudukannya. Makanya Allah bersumpah dengannya. Yang ketiga, poin ketiga yang saya sebutkan, bersumpah dengan makhluk-makhluk itu hanya kekhususan milik Allah. Tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, tidaklah diucapkan sumpah kecuali untuk menekankan pembicaraan. Berarti ketika Allah bersumpah wal asr, demi masa, berarti pembicaraan setelah wal asr ini penting, ditekankan. Ditekankan. Tidaklah disebutkan sumpah kecuali untuk menekankan pembicaraan. Seperti misalkan ayat ini, wal asr, demi masa. Berarti setelah sumpah ini ada pembicaraan penting. Apa pembicaraannya? Innal insana lafi khusr. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Inna, sesungguhnya. Ini menunjukkan penekanan, sesungguhnya. Al insan, di situ innal insana, ingat ya, kita belajar matan, belajar kitab. Jadi saya akan sangat detail dengan kitab. Yang belum memiliki siapa? Angkat tangan. Bagi mas, bagi. Angkat tangan sampai dibagi. Ya. Maka saya sangat konsen dengan matan. Ya. Karena kita belajar kitab ini. Sesungguhnya al-insan, innal insan. Inna fungsinya adalah untuk menunjukkan kepada penekanan. Sesungguhnya. al-insan. Al-insan, ya, perhatian kepada saya. Al-insan ini menunjukkan kepada al, di situ adalah menunjukkan kepada jenis, lil jins, yang berarti menunjukkan kepada seluruh jenis manusia, bukan hanya orang kafirnya, bukan hanya orang muslimnya, seluruh jenis manusia. Itu dicatat baik-baik. Makanya di sini terjemahkan sesungguhnya manusia. Kalau boleh terjemahannya adalah sesungguhnya jenis manusia, yang menunjukkan kepada keumuman semua manusia, tidak terbatas. Baik itu muslimnya, kafirnya, kayanya, miskinnya, laki-laki, perempuannya, semua jenis manusia. Ingat sekali lagi, al di situ menunjukkan kepada jenis. Ya, menunjukkan kepada jenis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mau dia orang kaya, orang miskin, raja, rakyat, mau dia merdeka, budak, laki-laki, perempuan, maka alif lam yang ada pada al, alif lam yang ada pada al, ya, innal insan, alif lam yang ada pada al itu menunjukkan kepada apa tadi? Jenis, ya. Pokoknya seluruh anak keturunan Adam. Kenapa seluruh anak keturunan Adam? Benar-benar lafi, benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian maksudnya adalah kebinasaan. Kerugian maksudnya adalah kebinasaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusr, lafi khusr, khusr itu biasa digunakan untuk orang-orang yang sedang berdagang. Orang-orang yang sedang berdagang, mohon ditutup. Ya, orang-orang yang sedang berdagang. Artinya dia kalah dagang. Rugi berdagang. Artinya kerugian yang dimaksud seperti yang dimaksud adalah seperti itu, rugi dalam berdagang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Manusia dalam benar-benar kerugian ketika dia menyia-nyiakan waktu, kembali kepada masa yang disebutkan oleh Allah sebagai sumpah. Jika dia menyia-nyiakan waktu untuk berleha-leha, apalagi sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka manusia ini benar-benar rugi siapapun dia. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mempunyai sifat empat, tidak akan rugi. Yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, dia tidak akan rugi. Di sini berarti wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu iman. Disitulah yang namanya ilmu. Hanya orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Maka wajib bagi kita mengetahui apa itu iman. Maka disitulah dalil tentang ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis empat perkara: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Di dalam ayat ini Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman kita berarti harus benar-benar memperhatikan bagaimana bisa menjadi orang yang beriman. Maka pada saat itu agar bisa menjadi orang yang beriman, maka tidak mungkin kita kecuali dengan mengilmuinya. Inilah dalil pertama untuk perkara pertama, yaitu ilmu. Dari kata-kata illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya agar kita tidak merugi, maka jadilah kita orang beriman. Bagaimana beriman? Harus nuntut ilmu. Disitulah dalil bahwasanya ilmu wajib untuk kita pelajari. Kemudian penulis mengatakan di sini wa amilus salihat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak akan menjadikan seseorang merugi. Tetapi bukan hanya sekedar ilmu, ilmu yang dibarengi dengan amal. Al-ilmu al-mulazim lil-amal. Ilmu yang dibarengi dengan amal. Ilmu itulah yang benar-benar membuat seseorang bahagia, kemudian tentram dunia akhirat. Ilmu yang dibarengi dengan amal. Makanya di sini disebutkan wa amilus salihat. Orang kedua yang, atau sifat kedua yang menjadikan seseorang tidak merugi, tidak binasa, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Wa amilus salihat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini mengatakan dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan nasihat menasihati saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya. Ada suami menasihati istrinya, istri menasihati suaminya. Kemudian ada orang tua menasihati anaknya, anaknya menasihati orang tuanya, saling nasihat menasihati. Itu yang dimaksud saling nasihat menasihati, yaitu saling memberikan wasiat satu dengan yang lainnya. Ada rakyat menasihati pemimpinnya, pemimpin menasihati rakyatnya, saling nasihat menasihati, ya. Dan kemudian yang dimaksud nasihat menasihati juga adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini dua, ini penting. Yang dimaksud nasihat menasihati untuk menaati kebenaran adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang memerintahkan kepada amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar. Ini saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini sifat yang ketiga dari orang yang selamat dari kerugian, orang yang tidak pernah buntung di dunia dan di akhirat, yaitu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Baik lingkupnya paling kecil keluarga, lebih besar lagi keluarga besar, lebih besar lagi kelurahan, lebih besar lagi kecamatan, kabupaten, lebih besar lagi kota madya, provinsi, negara, saling nasihat menasihati. Ya, dan seperti yang saya ungkap tadi, nasihat menasihati maksudnya adalah juga amar ma'ruf nahi mungkar. Di tengah keluarga antara suami dan istri harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sang suami melihat istrinya berdandan, atau ketika keluar rumah suka berdandan, maka sang suami harus menasihatinya, menegakkan nahi mungkar. Sang istri melihat suaminya terlalu sibuk dengan handphonenya atau televisinya, lupa berzikir, lupa baca Quran. Maka sang istri menasehatinya. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Terus naik ke atas, yaitu orang tua anak, kakak adik, paman bibi, keponakan, sepupu, kerabat besar. Harus saling nasihat menasihati. Ini namanya tawasau bil haq. Saling nasihati untuk mentaati kebenaran. Termasuk saling nasihat menasihati adalah menyebarkan ilmu. Termasuk saling menasihat menasihati adalah menyebarkan ilmu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabar. Yang artinya saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini poin yang keempat. Ketika berdakwah harus sabar. Ya, ketika berdakwah harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena sudah menjadi ketetapan Allah ketika berdakwah pasti ada yang menghalangi, ada yang tidak setuju. Ya, kenapa tidak setuju? Karena orang yang berdakwah itu mewarisi para nabi, dan para nabi mengajak kepada ibadah kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang disukai oleh manusia. Itu yang menyebabkan seorang pendakwah sering mendapatkan rintangan, halangan. Maka harus bersabar, karena dia akan berhadapan dengan sesuatu yang disukai oleh manusia, dihawa nafsui oleh manusia, sehingga dia nasihati agar meninggalkan, manusia tidak suka. Disitulah dapat gangguan. Ya, lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Artinya, surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Makanya ketika pendakwah mendakwahkan ke jalan Allah menuju surga, pasti dibenci karena harus berhadapan dengan sesuatu yang disukai oleh manusia, yang dihawa nafsui oleh manusia. Ya, ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah dalil yang disebutkan oleh penulis bahwa empat perkara yang wajib kita pelajari dalilnya surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis rahimahullahu taala berkata, qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, niscaya ia cukup bagi mereka. Para ikhwah, Imam Asy-Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Berarti Syafi' itu adalah kakek beliau yang ketiga. Makanya dinisbatkan kepada kakeknya Imam Asy-Syafi'i, kepada kakek beliau yang ketiga. Ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan beliau adalah dari Ahlul Bait, karena beliau keturunan dari Bani Hashim, makanya disebutkan Al-Hashimi, dari Bani Hashim. Dilahirkan di kota Gaza. Di mana Gaza? Di Palestina, di Syam, pada tahun 150 Hijriah. Meninggal pada tahun 204. Kalau kita runut, beliau ini adalah misalkan ya, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para tabi'ul atba'. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masuk sini. Tabi'ul atba'. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliaulah yang mempunyai mazhab Asy-Syafi'i yang terkenal di Indonesia, di Mesir, bahkan di mana-mana terkenal dengan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Itu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, mengomentari surat Al-Asr, beliau mengatakan, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah. Menurunkan hujjah itu artinya menurunkan sandaran hukum. Hujjah artinya adalah sandaran hukum. Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, yaitu sandaran hukum, atas makhluknya kecuali surat ini, itu surat Al-Asr, niscaya ia cukup bagi mereka. Niscaya ia cukup bagi mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Bahwa surat Al-Asr, kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran yang 30 juz itu, kalau seandainya tidak ada Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, sudah cukup bagi manusia. Kenapa demikian? Karena orang yang berakal, orang yang cerdas, dia akan mencari bagaimana dia terlepas dari kerugian, kesengsaraan, kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka akhirnya dia pelajari surat Al-Asr. Kunci terlepas dari keburukan, kerugian, kehinaan ada dalam surat Al-Asr. Makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, sudah cukup. Kenapa? Karena orang yang berakal, orang yang cerdas akan benar-benar paham bahwa siapa yang ingin selamat, bahagia, maka dia harus mengerjakan empat perkara yang ada di dalam surat apa? Al-Asr. Ya, silakan azan dulu. Ya. Jadi, itu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an hujjah, sandaran hukum atas makhluknya kecuali surat Al-Asr, sudah cukup. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena kenapa sudah cukup surat Al-Asr menurut Imam Syafi'i rahimahullah? Karena di dalam surat ini orang akan benar-benar mencari bagaimana dia bahagia, dia selamat, disebutkan dalam surat ini. Ya, disebutkan dalam surat ini, yaitu dengan berilmu, kemudian beramal, kemudian mendakwahkan, kemudian bersabar atas dakwahnya. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Bukan berarti, nah ini catat penting, bukan berarti bahwa seseorang tidak perlu Al-Quran lagi. Artinya dia cuma baca surat Al-Asr, Al-Asr saja. Dia tidak perlu membaca ayat-ayat yang lain. Nah, ini keliru. Ya, bukan berarti dia tidak perlu Al-Quran. Tetapi maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa dalam surat Al-Asr ada empat petunjuk agar selamat, agar bahagia, agar tentram. Ya. Jangan nanti di hari kiamat, kenapa kamu enggak sholat? Oh, dalam surat Al-Asr enggak ada, ya Allah. Kenapa kamu enggak puasa? Dalam surat Al-Asr enggak ada. Nah, Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bukan itu yang dimaksud, bahwasanya kaum muslimin hanya perlu membaca Al-Asr saja, tidak perlu membaca yang lain. Ini tidak benar. Tetapi maksudnya adalah surat Al-Asr ini menunjukkan bahwa orang yang berakal, yang cerdas, dia akan mencari keselamatan, kebahagiaan, menjauhkan diri dari kerugian, keburukan dengan mengerjakan isi-isi yang ada di dalam surat apa? Al-Asr, yaitu beriman, yaitu menunjukkan kepada ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut, dan bersabar tatkala mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata dalam kitab sahih beliau. Siapa Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Kunyahnya Abu Abdillah. Imam Asy-Syafi'i juga kunyahnya apa? Abu Abdillah. Kunyah itu Pak adalah panggilan, kunyah. Ya, abahnya fulan, abahnya ini kalau bahasa Banjarnya. Itu namanya apa? Kunyah. Kunyah Imam Syafi'i juga Abu Abdillah, kunyah Imam Bukhari juga Abu Abdillah. Ya, biasanya dikunyahkan kepada anaknya. Anaknya yang pertama atau anak-anaknya yang lain. Ya. Imam Bukhari dilahirkan di bulan Syawal pada tahun 194. Dan beliau di masa kecil dalam keadaan yatim, diurus oleh ibunya. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala meninggal pada malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. Beliau tadi lahir pada tahun 256. Berarti umur beliau berapa? 256 kurang 194. Berapa? Hah? 256 kurang 194. Berarti? Berapa? 62. 62 umur beliau, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Beliau berkata dalam kitab sahih beliau, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Nah, ini penulis masih menyebutkan tentang bahwa ilmu dulu, karena beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama ilmu. Nah, beliau menyebutkan ini perkataan Imam Bukhari, berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Dan ini menjadi prinsip bagi seorang muslim dalam beragama, berilmu sebelum mengucapkan sesuatu, berilmu sebelum beramal. Makanya ada gak dalilnya yang kita zikirkan? Ada gak dalilnya yang kita amalkan? Kenapa? Karena para ulama mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal, seperti surat Al-Asr tadi. Orang akan merugi kalau tidak berilmu. Ilmu dulu baru beramal. Jangan dibalik, amal dulu baru nyari dalil. Enggak. Ilmu dulu baru beramal. Ya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, kata Imam Bukhari, dalil bahwa berilmu sebelum berucap dan berbuat adalah dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Maka ketahuilah, ilmuilah, lihat, didahului dengan apa? Ilmu, ilmuilah, ketahuilah Baru setelah itu amalan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Baru setelah itu mengucapkan syahadat. Orang Pak kalau masuk Islam tidak paham apa yang dia ucapkan, tidak sah syahadatnya. Ya, tidak paham apa yang dia ucapkan, tidak sah syahadatnya. Makanya di sini disebutkan, ketahuilah, ilmuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bersyahadat la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Seseorang tidak bisa beristighfar kecuali dengan ilmu. Nah, ini makanya penulis mengatakan perkataan Imam Bukhari ini. Maka kemudian penulis mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka Allah dalam ayat ini surat Muhammad ayat ke-19 memulai dengan ilmu. Dari kata-kata apa? Ketahuilah, fa'lam, memulai dengan ilmu sebelum berucap. Berucap dari ayat apa? Sebelum berucap, maksudnya sebelum mengucapkan la ilaha illallah, seperti ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, dan berbuat, seperti berbuat apa? Wastaghfir li dzambik, beristighfarlah atas dosa dosamu. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penulis ingin menekankan kepada kita dalil empat perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim tersebut. Yang pertama ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian setelah itu mendakwahkannya, kemudian setelah itu bersabar atas dakwah. Dalilnya tadi surat Al-Asr, kemudian perkataan Imam Asy-Syafi'i dan perkataan Imam Bukhari. Dan ini seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah prinsip seorang muslim, bahwa tidak boleh dia beramal kecuali ada ilmunya. Ya, tidak boleh berbuat, berucap kecuali ada ilmunya. Nah, ini wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga antum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya pada saat kita ingin bermaksiat, kita ingat kepada Allah dan bertaubat, terkadang kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Jazakumullahu khairan. Jawabannya adalah ada beberapa kiat agar kita tidak bermaksiat. Yang pertama, meyakini Allah Maha Melihat. Alam ta'lam annallaha yara, sebagaimana dalam surat Al-Alaq. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha Melihat? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Artinya mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Allah Maha mengetahui. Satu. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah Maha pedih siksanya. Makanya para ulama mengatakan al-ma'siyah baridul kufur. Kemaksiatan itu penghantar kepada kekufuran. Kenapa demikian? Karena orang yang sedang bermaksiat seakan-akan dia menganggap Allah tidak melihatnya, Allah tidak punya siksa. Maka ingat siksa Allah ketika kita ingin bermaksiat. Yang ketiga, agar kita terhindar dari maksiat, ingat bahwasanya mungkin kita akan diwafatkan dalam keadaan maksiat tersebut, yang mungkin akhirnya menjadi su'ul khatimah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, inna allaha idha arada qabda ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan membuat hamba tersebut mempunyai hajat, keperluan di tempat itu. Bagus kalau seandainya hajatnya di masjid, keperluannya nuntut ilmu. Tapi bagaimana kalau seandainya hajatnya di tempat maksiat? Maka nanti akan menjadi su'ul khatimah. Dan tidak ada keburukan yang paling terburuk di dunia dibandingkan akhir hidup yang buruk, yaitu su'ul khatimah. seberapa apapun kekayaan orang miliki, kenyamanan hidup orang miliki, ya, tahta harta wanita dia miliki di dunia, tapi tatkala dia mendapatkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dia orang paling merugi. Maka hati-hati itu. Itu tiga poin minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita berdakwah dengan menyebarkan tulisan, tetapi tulisan tersebut berdalil hadis palsu, apakah dosanya tetap jalan sampai sekarang padahal kita sudah bertobat akan kesalahan tersebut? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, ketika kita sudah bertobat, semestinya kita harus menyebutkan bahwa yang pernah saya sebarkan itu adalah hadis palsu. Dan jika dia tidak bertobat sedemikian, maka dia tetap mendapatkan dosa karena sudah menyebarkan hadis palsu. Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyebutkan hadis tentang aku dan dia adalah dusta, maka dia adalah tukang dusta. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia paling pantas untuk mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka hati-hati menyebarkan hadis palsu, terutama ini bulan Rabiul Awal, bulan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai akibat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita bermaksiat, yaitu menyebarkan hadis-hadis palsu, tidak benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum fik barak. Apakah termasuk perkara syirik apabila ada seorang yang mencoretkan semacam kafur pada kedua daun telinga anak? Balitanya ketika ada berasal dekatnya yang meninggal dunia. Jazakallahu khairan. Gak jelas tulisannya. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gini. Jawabannya adalah segala sesuatu perbuatan yang dikerjakan untuk menghalangi sesuatu, maka apabila tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka itu namanya perbuatan mengada-ngada dalam agama. Seperti misalkan seseorang meletakkan sesuatu di mobilnya agar mobilnya selamat jauh dari kecelakaan, maka ini perbuatan mengada-ngada dalam agama Islam. Jika dia berkeyakinan bahwa jimat tersebut bisa benar-benar menjaga mobilnya dari kecelakaan, maka ini berarti masuk ke dalam dosa syirik. Syirik akbar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi lisan Ustaz. Barakallahu fiik atas doanya. Saya sering merasa sulit untuk meninggalkan perkataan yang sia-sia. Mohon tipsnya. Maka jawabannya yang pertama, isi dengan zikir. Sebagaimana hadis Rasul ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, awsini, wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban bizikrillah." Masih saja lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, amalkan metode yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga lisan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Antara dua aja. Perkataan yang baik atau diam. Bahkan dalam hadis ini berarti kebanyakan bergaya pun dijauhi. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kepada perkataan yang haram. Antara dua saja. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka amalkan itu agar lisan kita terjaga. Dan menjaga lisan termasuk daripada menjaga agar kita jauh dari siksa alam kubur dan siksa neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan aktsaru ma yudkhilun nasan nara al farju wal famu. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah kemaluan dan lisannya. Wallahu a'lam. Terakhir, mohon maaf yang ini, bagaimana hukumnya bersumpah dengan Al-Qur'an atau kalam Allah dengan dan dengan sifat-sifat Allah? Maka jawabannya adalah kalau seseorang bersumpah mengatakan demi firman Allah, maka ini tidak mengapa, karena Al-Qur'an adalah sifat dari sifat-sifat Allah dan sifat Allah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pertanyaan yang lain belum sempat karena waktu dan itu sudah menambahi sekian menit. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.